الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar RRI rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam program Penyejuk Hati, kajian tafsir Syahrawi. Tepatnya pada kesempatan ini, yaitu pada ayat ke-98 dari surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwul lil kafirin. Shadaqallahul azim. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini kembali menegaskan kekufuran dan keingkaran Bani Israel terhadap Jibril dan Mikail, permusuhan yang mereka proklamirkan dengan terang-terangan bahwa mereka mengatakan Jibril aduuna, Jibril adalah musuh kami. Sebelum kita melanjut dan melangkah kepada pembicaraan tentang justifikasi Allah terhadap orang-orang Bani Israel, maka kita dapat merangkumkan ada 5 dosa besar yang sampai ayat ke-98 ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu menduakan Allah, berlaku syirik sebagaimana mereka menyembah anak sapi. Yang kedua, membunuh para nabi. Bahkan Syekh Syahrawi mengatakan tidak kurang 1000 nabi yang telah mereka bunuh. Kemudian yang ketiga, memusuhi malaikat. Inilah yang sedang kita kaji pada kesempatan ini. Memusuhi Jibril yang telah membawa Al-Quran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, memutarbalikkan fakta. Berusaha untuk menyembunyikan fakta dan berlaku munafik terhadap sesama. Yang kelima adalah kufur nikmat, di mana mereka mengganti manna dan salwa dengan adas, basal dan yang lain-lainnya. Nah, dari sekian banyak dosa besar yang mereka lakukan merupakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang amat sangat jelas dan nyata. Permusuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berlaku syirik, kepada para malaikat dengan memusuhi Jibril yang telah membawa Al-Quran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Taurat, Injil dan Al-Quran masing-masing membawa kepada akidah yang sama, yaitu tauhidullah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun di sana sini terdapat perbedaan sedikit dalam syariat. Namun baik Al-Quran merupakan musaddiq kepada Injil, menjadi pembenar kepada Injil, dan begitu juga Injil sebagai pembenar daripada Taurat. Namun demikianlah dengkinya orang-orang Yahudi terhadap umat Islam. Mereka memusuhi, bahkan bukan hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang mereka musuhi, bahkan sampai Jibril yang membawa Al-Quran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mereka musuhi juga. Jadi orang-orang Yahudi ini jelas adalah musuh Islam, apalagi yang mereka yang benar-benar memerangi Islam, memerangi umat Islam, dan tradisi ini telah mereka kembangkan sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, kita melihat di sini ada suatu hal yang menarik juga ini, Pak Ustaz. Di mana Allah mengatakan wa Jibril wa Mikail. Jibril dan Mikail. Pada ayat yang lalu disebutkan ada kisah di mana mereka mengatakan Jibril berada di tangan kanan Allah dan Mikail berada di tangan kiri Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka terjadilah adu gesek menurut mereka, siapa yang kuat terhadap Allah dialah yang akan menjadi zat kepercayaan. Tapi di sini kita melihat bahwa mengapa mereka mencintai Mikail lebih daripada cintanya kepada Jibril. Itu rupanya karena Mikail itu adalah malaikat penurun rezeki, pembawa rezeki. Jadi yang konotasinya mereka itu rezeki itu bentuknya materi. Inilah dibawa oleh Mikail. Mereka lupa bahwa Jibril juga membawa rezeki. Rezekinya bersifat rohani, yaitu manhaj. Dan ini lebih hebat daripada apa yang dibawa oleh Mikail. Seharusnya kalau berpikir jernih orang Yahudi tadi, maka sambutan yang hangat mereka berikan kepada Mikail harus mereka berikan lebih kepada Jibril alaihissalam. Maka Allah mengatakan pada ayat yang lalu di 97, wa busro lil mu'minin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena kedatangan Jibril itu bukan menyusahkan. Taklif yang diberikan Allah itu bukan membuat kita itu menjadi sempit, tetapi membahagiakan kita, menjadikan hidup ini lebih tenang. Untuk apa uang banyak kalau keonaran di mana-mana? Nah, maka sebenarnya apa yang dibawa Jibril itu rupanya harus disambut lebih gembira. Namun itulah kekurangpahaman mereka terhadap hakikat dari diutusnya para nabi, dan kekurangan paham mereka hakikat manhaj dan rezeki itu sendiri. Iya. Jadi memang benar sekali Ustaz Zainal bahwa permusuhan itu seharusnya bukan hanya diarahkan kepada Jibril. Bahlah kalau mereka itu benar-benar ingin mengobarkan permusuhan dan memproklamirkan bahwasanya diri mereka adalah musuh bagi para malaikat, seharusnya mereka lebih memusuhi Israel yang menyabut nyawa kan begitu. Karena mereka menginginkan hidup panjang umur, sehingga panjang umur, usianya lebih panjang sampai 1000 tahun. Dan begitu juga seharusnya mereka memusuhi Malik, penjaga api neraka, karena mereka tahu mereka akan masuk ke dalam api neraka begitu. Namun ini tadi, karena Jibril alaihi salam itu membawa Al-Qur'an, dan di dalam Al-Qur'an itu ditegaskan bahwa nabi yang akan menjadi khatamul anbiya itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah, yang itu adalah keturunan dari bangsa Arab, bukan dari keturunan mereka. Nah, kalau kita melihat ke belakang sedikit tentang sejarah orang-orang Yahudi dahulu ketika di Madinah sebelum datangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan kepada bangsa Arab, nanti kami akan membunuh kalian dan memerangi kalian, hei bangsa Arab, bersama nabi yang akan turun bersama kami, karena nabi yang terakhir adalah dari bangsa kami. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan lain, karena yang turun itu bukan dari bangsa Yahudi tetapi dari bangsa Arab. Disinilah kedengkian demi kedengkian muncul. Oleh karena itu, sampai saat sekarang ini kedengkian itu terus muncul, dan orang-orang Yahudi mengklaim bahwa tanah Madinah itu termasuk daripada wilayah yang pernah mereka miliki. Dalam peta Israel Raya itu Madinah itu termasuk. Mekah malah tidak begitu, karena Mekah tidak pernah diduduki oleh orang-orang Yahudi. Tapi kalau kita melihat di sini Ustaz, dari apa yang disampaikan Ustaz Ardi tadi dan Ustaz Jena, kalau kita ngikutin lebih cenderungnya mereka kepada malaikat Mikail gitu. Berarti apakah mereka menghapus kedudukan malaikat Jibril sehingga sampai sekarang tuh mereka enak-enak aja merubah-rubah Taurat, merubah Zabur yang itu merupakan kitab yang mereka anut kan gitu. Jadi pada hakikatnya di sisi Allah semuanya itu baik Mikail, malaikat Mikail, kemudian Jibril alaihim salam, itu semuanya membawa kebenaran, membawa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan di awal tadi bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah yang tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah ingkar kepada perintah Allah. Jadi seharusnya lah orang-orang Yahudi itu tidak mengkelompok-kelompokkan malaikat seperti itu. Nah, benar sekali apa yang ditegaskan oleh Imam Asy'ari bahwa disinilah jelas sikap materialistis daripada orang-orang Yahudi itu. Dan di samping itu, ini menunjukkan kebodohan mereka. Mereka mengira bahwa alam malaikat itu adalah seperti alam manusia, gitu. Sehingga apa yang terjadi pada diri manusia itu bisa mereka analogikan atau mereka kiaskan kepada malaikat-malaikat itu. Padahal jauh panggang dari api, keduanya amat sangat jauh berbeda. Ya, Jibril, baik Jibril ataupun Mikail tidak pernah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga para malaikat yang lainnya. Ya. Jadi permusuhan yang ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi di sini adalah sangat jelas. Makanya di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali kekufuran mereka. Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Sesungguhnya Allah itu akan menjadi musuh bagi orang-orang kafir itu sendiri, yaitu akan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan siksanya. Sebagaimana yang ditegaskan pada episode yang lalu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan azab kepada orang-orang Yahudi ini bukan hanya di akhirat nanti, tapi juga di dunia. Dan ini sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala dengan dihinakannya mereka, bahkan sebagian mereka ada yang dijadikan kera, ada yang dijadikan monyet, begitu ya, untuk menghinakan kedudukan mereka itu di, namun itu tadi memang bebalnya otak mereka, memang sulitnya mereka itu diatur sehingga mereka itu tidak pernah tunduk sekalipun telah ada bukti-bukti yang nyata yang menghinakan diri mereka sendiri. Iya, di sisi lain kita melihat sini Pak Ustadz bahwa permusuhan yang mereka lakukan itu, walaupun mereka berkeinginan untuk memusuhi Jibril, tapi rupanya Allah mengatakan lain. Begitu kamu memusuhi Jibril, sebenarnya kamu tidak hanya memusuhi Jibril itu sendiri. Kamu telah memusuhi zat yang mengutus Jibril itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu juga telah memusuhi zat di mana Jibril itu diutus, yaitu para rasul. Termasuk berarti kamu sendiri telah memusuhi nabimu sendiri, yaitu Nabi Musa dan para nabi-nabi lainnya. Di sisi lain, ketika kamu memusuhi Jibril, berarti kamu memusuhi seluruh institusi Jibril itu sendiri, yaitu para malaikat. Jadi di sini artinya apa? Begitu satu yang ditembak, rupanya ini berhenti, semuanya betul, kena. Betul. Makanya Allah mengatakan di awal, wa man kana aduan lillahi wa malaikati wa rusul wa Jibril wa mikala. Semuanya itu menjadi satu, walaupun sebenarnya Jibril sasarannya rupanya kena semua. Iya. Jadi Imam Syarawi mengatakan, Ustaz, bahwa sumber agama Allah itu adalah malaikat Jibril. Jadi Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an itu diturunkan oleh Jibril. Artinya apa? Ketika benar sekali apa yang dikatakan Ustaz Zainal tadi, ketika mereka memusuhi Jibril, maka berarti mereka memusuhi agama Allah secara keseluruhan, bukan hanya Islam. Tetapi begitu juga mereka akan memusuhi Injil, begitu juga mereka akan memusuhi Taurat, Zabur dan yang lain-lain, Suhuf Ibrahim. Karena apa? Karena delegasi daripada para malaikat itu adalah ketuanya adalah Jibril alaihissalam. Jadi memang betul kedatangan Jibril itu sebagai bushra, sebagai kabar gembira, bukan malah menakut-nakuti begitu, bukan terhib. Ya, menakut-nakuti, tapi memberikan targhib, memberikan kabar gembira bagi manusia. Hanya saja sekarang ini permasalahan kualitas manusia yang menerimanya itu, begitu. Jiwa mereka itu memang sudah rusak. Makanya di awal-awal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam diri mereka itu ada sebuah penyakit yang penyakit itu semakin bertambah. Kronis, ya? Iya, sudah semakin kronis dan sudah semakin sulit untuk memperbaikinya. Nah, kita melihat bahwa dosa yang mereka lakukan luar biasa, ya, luar biasa hebatnya, berlaku syirik, ya, memutarbalikkan fakta. Ya, kalau kita lihat bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan kepada Nabi Musa ketika cerita sapi itu, ya, cerita sapi beberapa ayat yang lalu yang telah kita bahas, begitu juga mereka menyembah ijil, anak lembu, dan semuanya itu merupakan dosa-dosa yang tidak dilakukan oleh umat yang lain kecuali oleh Bani Israel. Jadi para pendengar RRI dimanapun Anda berada, rahimakumullah, ayat demi ayat kita lalui dan sampai kepada ayat ke-98 ini, Allah Subhanahu wa taala semakin memperjelas kepada kita dosa-dosa yang dilakukan oleh Bani Israel. Ada 5 dosa besar yang telah sampai ayat ini telah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dapat kita rangkumkan, yaitu yang pertama berlaku syirik, berbuat syirik. yang kedua membunuh para nabi, memutarbalikkan fakta dan kufur nikmat, dan yang terakhir yaitu adalah memusuhi para malaikat, yaitu Jibril alaihissalam. Nah, ketika seseorang hamba Allah atau seseorang manusia itu memusuhi Jibril, berarti dia memusuhi malaikat-malaikat dan seluruhnya, dan begitu juga dia berarti memusuhi agama Allah. Para pendengar rahimakumullah, sebenarnya apa yang terjadi pada kaum Yahudi bukanlah terjadi pada diri mereka saja, artinya tidak mustahil itu juga terjadi pada umat-umat yang datang berikutnya. Kita melihat betapa banyak sekarang aliran-aliran di tubuh umat Islam yang mengaku dirinya sebagai Muslim, tapi merusak ayat-ayat Allah, memutarbalikkan fakta dan menafsirkan ayat Allah itu sesuka hatinya. Ini termasuk daripada kekafiran dan penentangan terhadap Jibril alaihissalam. Dan berarti ketika dia menentang Jibril alaihissalam, berarti dia menentang agama Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memelihara keimanan di dalam diri kita dan di dalam jiwa kita, dan jadilah kita hamba Allah yang hanya mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya Ardian Syah bersama Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Safiar, kami dari tim terjemah Tafsir Sya'rawi, mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum dan mohon maaf atas segala kekurangan. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.